Selamat malam Subang. Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hangatnya bekas peluru. Aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa tentang apa yang harus memisahkan kita. Di saat ku terhati tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Suka mana suaranya? Tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu. Untukmu seluruh nafas ini. Kita telah lewati rasa yang pernah mati. Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku tanpa kita mencari jalan untuk kembali. Takdir cinta yang menuntunmu kembali padaku. Di saat ku terkasih, tanpa kau di sini, tanpa kau di sini, tetap ku nanti demi keyakinan ini. Untukmu seluruh nafas ini.